sanjung berjuta hati dan harum semerbak mewangi. Apabila embun menjelma ke lopak segar berbunga, oh apabila surya tiba kuntumu bekar berbunga. Masa pun terus berganti, tiada yang abadi. Indahmu sementara, saatnya kan tiba jua. Hilanglah puji dan puja, oh terkulai layu dan kaku gugurmu di tangkai madu. Masa pun terus berganti, tiada yang abadi. Indahmu sementara, dan puja terkulai layu dan kaku gugurmu di tangkai madu.